Kami tidak butuh untuk takalluf susah-susah, wala yahtaju ila takdir, dan tidak butuh kepada takdir. Nah, darabu hakada nataqal Arab. Laisa hunaka taqdirun wala syai'un aslan. Tidak ada situ takdir, ya sesuatu sama sekali. Wa madara fi fikrihim anna hunaka fathatan fi hadzal siyaq. Tidak pernah ada dalam pikiran mereka ketika baca darabu itu, ketika mengucapkan darabu ada fathah dalam kalimat ini. Panakuru fi irabi darabu daraba fil madi mabni al-dham litisalihi biwal jamaah. Panakuru fi darabtu ya daraba fil madi mabni al-sukun litisalihi bidhammi rafi'i wa mutaharrik. Ini yang lebih sahih. Wal khulasah anna fi'l al-madiyya mabniyun al-fathi imma zahiran wa imma qadaran ala kalami mu'allif. والصحيح أنه مبني على الفتح ولم يتصل به الجماعة وابن الضم أو بدون رفع المتحرك وابن السكون. صحيح في الماضي مبني على الفتح سلاما belum bersambung dengan selama tidak bersambung dengan wa jamaah maka akan ditommah akan di mabni al-dham kalau bertemu dengan wa jamaah. Dan selama tidak bersambung dengan domir rafa' mutaharrik, kalau bersambung dengannya maka akan dimabni ala sukun. Ini yang perlu nanti di ta'liq di keputusaniyah. Keputusaniyah Muhyiddin bermadhab dengan madhab yang pertama. Qala idza kana fi'l madhi mu'talan bil ya, apabila fi'l madhi mu'tal bil ya akhirnya huruf ya, yani akhiruhu harfa idlatin al-ya, wajibna al-fatih amkaif. Apakah mabni al-fatih atau bagaimana? Kita katakan, yubna al-fatih. Liannahu marra ma'alayna, an al-fathata tazharu al-mu'tal bil-ya. Karena sudah lewat, kita sebutkan bahwasanya fathah itu nampak pada mu'tal bil-ya. Iya. Jika naqulu al-fi'l al-madi jika kan akhiruhu ya taqa'u al-fathah. Ya seperti radiya. Radiya. Ya-nya fathah. Wa idza kana akhiru alifan kalau akhirnya alif. Nah. Fa in yubna ala fathin muqaddaratin al-akhirih. Ya maka jadi mabni dengan fathah muqaddar di akhirnya menamiduri at-ta'addur. Seperti sa'a. Sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Misal rama fil madi mabni al-fathi muqaddara al-akhirih malam itu riha at-ta'adur. Seperti tadi. Sa'a yas'a. Qala ma taqulu fi dharaba. Mabni al-fathi. Kita takkan mabni al-fathi. Liannahu ma tasala bihu aw jama'ah. Karena tidak bersama dengan aw jama'ah. Wala domir mutahrik. Dia nafihi domirun domir raf'in ghairu mutahrik. Pada daraba walaupun ada domir rafa', walaupun ada domir rafa', ini alif tasniyah, tapi dia bukan domir mutahrik. Bukan domir mutahrik. Wa naqulna domir raf'il mutahrik. Kita katakan dia itu mabni ala sukun kalau bertemu dengan domir rafa' mutahrik. Faharaja bidzalika domir raf'i as-sakin, sehingga keluar darinya domir rafa' yang sukun seperti alif tasniyah. Misal daraba, walaupun dia bersambung dengan domir rafa' tapi ghairu mutaharrik, sehingga tetap hukum asalnya mabni al-fathi. Wa idza qulna darabana darabana fa huwa